Sinten sing uripe paling rekoso, paling sengsara ten donya niki? Jawaban kula, tiyang sing kokean sambat. Sak sugih-sugihe bondo donya, sak dhuwur-dhuwure pangkat jabatan kedudukan, yen kokean sambat niku nuduhke uripe rekoso, uripe sengsara. Nggih napa nggih? Di antara cara mensyukuri nikmat Allah niku ngomong penake, ngrasake penake. Ngetokke penake. Cara adat tradisine menungso, kula sampeyan diparingi napa-napa kok rumangsa kokean, merasa lebih ngomong kakean, niku biasane terus disudo, biasane terus dikurangi. Soale sampeyan diparingi kok ngomong kakean, sampeyan diparingi kok rumangsa lebih. Yen sampeyan diparingi napa-napa kalih menungso kok ngomong kurang, rumangsa kurang, biasane terus ditambahi. Tapi yen urusan kalih Gusti Allah benten. Sampeyan diparingi napa mawon kalih Gusti Allah kok sampeyan rumangsa kurang, sampeyan ngomong kurang, malah disudo kenikmatane dening Gusti Allah, dikurangi terus dening Gusti Allah, iso-iso dinteki kenikmatane dening Gusti Allah. Yen sampeyan diparingi napa mawon kalih Gusti Allah kok sampeyan ngomong lebih, rumangsa katan, niku malah ditambahi terus kalih Gusti Allah. Gusti Allah kuwi gayane ngono kuwi, wis tak titeni gegekane. Mulane Gusti Allah pesen wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kenikmatane Gusti Allah sing enak-enak omongno. Sing penak-penak peparinge Allah kuwi critakno. Niku jenenge syukur. Sing ora penak aja diomongno, aja dirasakno. Niku jenenge sambat. Wong ora penak kok dirasakno. Wong ora penak kok diomongno. Niku jenenge sambat, marake uripe panjenengan rekoso. Lha tiyang sakniki yen dikengken syukur niku angele ra karuan, tapi yen dikengken sambat pintere ra karuan. Wayah udan kok omahe bocor, sing bocor namung telunggon, ning sambate mbuh udan-udanan ngene iki omah kok bocor kabeh. Padahal omahmu bocor kabeh niku yen ora ana genthenge. Sing bocor ming telunggon, ning sambate omahe bocor. Sing lara niku ming gegere, ning sambate mbuh awak kok lara. Padahal awakmu lara kabeh iki nek sak kukumu tekan untumu, tekan rambute kelekmu iki lara. Wong niku yen purun ngomong penak, mesti bakal ditambah kepenake. Yen ngomong ora penak, ya bakal ditambah ora penake. Ringkese, wong yen gelem ngomong penak, mesti uripe bakal tambah penak. Tapi nek ngomongnya kok ora penak, uripe ya bakal tambah ora penak. Ana wong wedok nang ngomong nang gone bojone, "Mas, pewenak." Mesti bakal tambah kepenake. Penak banget, Mas. Sing lanang ya malah kudu ngepenake terus. Mergo sing wedok ngomong penak. Sing lanang budidaya cara supaya tambah penak, tambah penak, tambah penak. Ya joma jamu. Duwe pitik babon 10 nganti kualan ngendok. Ndok urung wayah metu diogrok-ogrok dicuthiki. Ana wong wedok nang ngomong nyang bojone, "Mas, ora penak babar pisan." Sing lanang ya terus kelimpruk. Mengkeret sak apa-apane. Ngeten maksud kula. Ada seorang istri ngomongnya kepenak kepada suaminya, itu namanya syukur. Engkau uripe lak tambah kepenak. Suaminya kepengin nambahi kepenake. Ana wong wedok nang ngomong nang gone kakung ngene, "Mas. Sik to. Mas. Tak eling-eling, Mas yo. uripku kawit biyen ku rekoso, Mas. Aku kawit cilik iku lino urip soro. Pancen aku ki anake wong ora duwe, Mas. Uripku kawit biyen ku ya lara, kepengin apa-apa ora keturutan. Aku mulai ngrasake urip kepenak ki ya kawit dadi bojo sampean ki lho, Mas. Apa ana kucing kok ribut? Sampai aku ra digatekke. Pun tak baleni, rungokke, Bu. Ana wong wedok nang ngomong nang ngene kakunge penak nek ngomong ngene, Mas. Uripku lho Mas kawit biyen rekoso Mas, aku kawit cilik kulino urip loro wong pancen aku anake wong ora duwe Mas, kepengin apa-apa ya ora keturutan, loro uripku kawit biyen. Aku mulai ngrasakno urip kepenak ya sak joge dadi bojo sampeyan iki lho Mas. Dadi bojo sampeyan iki uripku kok tambah penak, tambah penak, tambah penak. Aku bejo banget Mas entuk bojo sampeyan. Wong lanang nang diomongi ngono kira-kira tambah sayang napa mboten? Ya nemen. Yang lanang yang malah kudu ngingoni ya ngono. Mbah digolekno ramban-rambanan napa. Mergo sing wedok ngomongnya penak. Dek aja ngomong ngono to, Dek, nderodok atiku. Aku malah kudu ngapakno. Wong wedok nang ngomongnya rapo enak nang gone sing lanang. Mas, aku tak ngomong, rungokno. Rungokno, aja kok kupingmu jebobok tapi ora krungu. Aku kawit cilik iku lino urip penak, umpancen aku anake wong sugih. Wong tuaku ya sugih-sugih wong sak desa. Kepengin apa-apa keturutan, pengen apa-apa karo wong tuaku ya ditukokno, ket biyen uripku kepenak. Aku mulai dadi bojomu urip kok tambah lara, tambah lara, tambah lara, ora tau nang ngrasake kepenak. Klambi sing rontok member sithik ya ora tau mbok tukokke. Apa maneh kok sing jenenge gelang kalung ali-ali. Nang ngarepe omah lho lagek 5 taun omah wis tingkat loro, mobil loro. Nah, aku dadi bojone sampean 17 taun. Masak uwil ora tau mbok tukokke. Nah sing ngarepe omah delok gelang mulai ugel-ugel tekan kelek nang tangan kiwa tengen. Nah aku yah mene yah mene kok digelangi karet. Padahal wong wedok nek cerdas gelang karet iki malah praktis to. No. Sak wayah-wayah rambutnya berantakan mosak masih kena nggo tali set no. Sak wayah-wayah bojone nesu karin jedhetke raine genah to. Lha uripku ket biyen iku kepenak, wong aku pancen anak wong sugih pengen apa-apa ya keturutan karo wong tuaku ya dituruti, kepengin apa dituruti. Lha mulai dadi bojo sampean urip kok tambah lara, tambah lara, tambah lara, tambah lara. Wong lanang nang diomongi ngono karo sing wedok kira-kira nesu napa mboten? Ya ngamuk kok. Jare sing lanang, "Yo, gremeng terus. Tak suwek lambemu pisan." Ayo pantes gremeng. Ngoco wae, ngoco. Jemburis, merongos. Pokean cangkem. Kene ora betah karo aku ngomong karoane iki wis akeh sing antri iki. Mergo sing lanang sing wedok ngomongi ora penak, tambah lara uripe. Nih, sedaya rezeki peparinge Allah niku nek kula panjenengan gelem ngomongke enake, ngraoske enake, ya malah tambah enak, tambah enak, tambah enak. Oh rezeki peparinge Allah kok dirasake ora enake, diomongke ora enake, ya bakal tambah ora enak, tambah ora enak, tambah ora enak. Ngapunten. Anak niku ya rezeki teko Gusti Allah. Buktine kathah tiyang rumah tangga puluhan tahun kepingin duwe anak ning ora duwe-duwe mergo pancen ora diparingi rezeki rupa anak dening Gusti. Mergo